ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Datanglah malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki yang sangat tampan. Rambutnya hitam ikal, bergelombang, sampai ke bahunya. Baju jubahnya sangat bersih dan putih. Dia sangat rapi sekali. Tiba-tiba dia duduk di depan Nabi, dan sahabat-sahabat sedang mengelilingi Nabi. Sangat percaya diri laki-laki ini yang memang adalah malaikat Jibril, mempertemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Kedua telapak tangannya diletakkan di atas kedua paha Nabi. Wajahnya mata menatap ke wajah dan mata Nabi SAW. Langsung saja dia bertanya. Setiap dia bertanya, Nabi menjawab. Apa kata laki-laki ini? Setelah Nabi menjawab, bagus, jawaban engkau benar. Sehingga sahabat-sahabat heran, ini orang siapa sebenarnya? Bertanya lagi, dijawab Nabi. Lagi-lagi dia berkata, ini juga tepat. Sampai terakhir dia bertanya, mata sa'ah. Hai Muhammad, kapankah kiamat akan terjadi? Ini hadis sahih Muslim ya. Hadis sahih Imam Muslim yang diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hai Muhammad, kapankah tepatnya terjadinya kiamat itu? Maka Nabi berkata, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Minta maaf. Untuk pertanyaan yang satu ini, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Intinya Nabi mengatakan, "Saya tidak tahu." Ini amanah ilmiah yang paling jujur dan paling sempurna dari Nabi. Dan ini akhirnya menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari kiamat, bahwa tidak seorang pun di alam semesta ini selain Allah yang tahu kapan kiamat. Dan dengan ini kita umumkan haram menerima, mempercayai adanya ramalan-ramalan kiamat. Siapapun yang menyampaikan, tolak. Kiamat akan terjadi pada hari anu, tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Maka wajib kita menolaknya. Ini akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saat malaikat ini bertanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada saya, hai Muhammad, tentang ciri-cirinya. Tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Nah, Nabi berkata, bagus. Kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget nih. Rasul bisa menjawabnya dan beliau langsung menjawab. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Artinya, jika engkau hidup nanti menemukan suatu zaman, orang yang di zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak beralas kaki, enggak sanggup beli sendal, bertelanjang dada. Tapi tiba-tiba saja mereka mendadak menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi dan mereka berbangga-bangga dengannya. Ini hadis sahih Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah yang engkau maksud miskin-miskin, kere, penggembala ternak? Tiba-tiba saja mereka mendadak menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud itu, ya Rasulullah? Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Masya Allah. Mari kita lihat fakta. Mari kita saksikan realita dan kita bandingkan dengan hadis ini. Dulu Arab namanya masih satu, Jazirah Arab. Sebelum minyak bumi ditemukan, ini negeri gersang, tandus, gurun Sahara yang luas, tidak ada harapan dan tidak ada punya masa depan. Penduduknya miskin. Tapi setelah minyak bumi ditemukan, bagaimana yang kita saksikan? Negeri ini menjadi negeri kaya raya, negeri petrodolar. Dan mereka akhirnya mendirikan negara sendiri-sendiri. Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Silakan saksikan. masing-masing negara ini apa yang mereka buat di kota-kota besar mereka. Ada perlombaan yang serius sambil berbangga-bangga mana yang paling banyak membangun gedung-gedung tinggi dan bahkan mana yang paling tinggi gedungnya. Silakan lihat Makkah, sekitar Masjidil Haram, apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi hari ini. Dunia menyaksikan. Bahkan gedung-gedung yang dibuat di Makkah hari ini lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Silakan lihat Madinah Al-Munawarah, Masjid Nabawi. Dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang besar-besar, megah-megah, mewah-mewah. Tenggelam seolah-olah Masjid Nabawi dibuat oleh hotel-hotel tersebut. Silakan pergi ke Riyadh. Semasa Pangeran Salman menjadi gubernur di sana, Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan gedung-gedung yang sangat mewah serta mahal-mahal, tinggi-tinggi mencakar langit. Datanglah ke Jeddah, siapa yang tidak kenal dengan persimpangan Timur Tengah ini, jantung perdagangan Timur Tengah ini. Jeddah dari gurun Sahara luas disulap menjadi negeri yang sekarang terkenal dengan sebagai salah satu jantung dunia. Silakan ke Kuwait, ibu kota Kuwait. Masya Allah, bapak akan lupa kalau bapak sedang ada di negeri Arab. Silakan datang ke Abu Dhabi. Kata orang, belum dianggap pergi ke Arab kalau belum pernah masuk Abu Dhabi. Kota impian dengan sejuta gedung-gedung tingginya. Masya Allah. Tafadhal, berangkatlah dan lihatlah dari dekat bagaimana Dubai hari ini. Bapak tahu gedung tertinggi di dunia ada di mana sekarang? Di Dubai, namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter. Masya Allah. Apakah perlombaan di tanah Arab hari ini berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi dah selesai? Belum. Di Jeddah, di tepi Laut Merah, sekarang sudah masuk tahun ke-6, sedang dibangun gedung tertinggi di dunia yang akan mengalahkan gedung tertinggi yang ada di Dubai. Gedung tertinggi ini diberi nama Kingdom Tower. Dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Menghabiskan dana ratusan triliun rupiah uang kita. Ketinggian gedung ini adalah 1,2 kilometer. Selesai insyaAllah 2018. Silakan perhatikan bagaimana Rasul mengatakan, bagaimana kenyataan. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Nabi, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat.